kurwa guys. Aku ra ngerti salahku. Yang tampan itu. Bahasa Inggrisku jatuh nih, jadi dimarahin ibuku. Kok bisa jatuh? Gak tau lah. Kasian banget kamu. Tapi gak apa-apa deh, aku rekomendasiin kamu bisa langsung coba aplikasi ini. Kamu download di Play Store. Murah? Itu gak bayar kok aplikasinya, itu gratis. Gratis. Dan aku rekomendasiin juga buat kalian yang khusus nilai bahasa Inggrisnya kalian jatuh atau nilainya tuh min gimana gitu. Min. Kalian bisa langsung download aplikasi ini. Aplikasi ini di Play Store dan itu gratis. Gak bayar. Gak bayar. Oke, jadi itu rekomendasi dari aku. Makasih. Oke, jadi aplikasi ini bisa menerjemahkan lebih dari 108 bahasa. Bisa mentranslate lewat kamera handphone dan bisa lewat copy Google. Dan di sini fiturnya lengkap. Ada artikel dan ada game-game di dalam aplikasi. Oke, bye-bye.